Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin, ikhwatil kiram wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan insyaallah ta'ala pada kesempatan hari ini pembahasan kita terkait dengan para perawi hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Kita masih mempelajari salah satu kutub tarojum, kitab-kitab biografi, yaitu kitab Tawarikh al-Mudun. Kitab Tawarikh al-Mudun. Kitab tarikh-tarikh negeri-negeri. Nah, sedikit menambahkan ya. Baik, masing-masing kaum itu memiliki istilah sendiri-sendiri. Ya. Kalau kita mendengar kalimat tarikh, ya, bayangan kita adalah apa? Sejarah demikian. Ya, sejarah, ya. Tasalsul az-zaman, tahun sekian terjadi seperti ini, tahun berikutnya, dan seterusnya. Itu kitab tarikh indal muarrikhin, di sisi muarrikhin, ya, ahli sejarah. Ya. Baik. Tetapi tarikh yang kita maksud di sini adalah tarikh indal muhaddisin, ahlul hadis. Tentu mereka memiliki istilah sendiri. Ya. Maka kita memahami sesuai dengan istilah apa? Ahlinya. Karena kita sedang berbicara ilmu hadis, para perawi hadis, tentunya tarikh yang kita maksud adalah tarikh atau kitab tarikh indal muhaddisin, di sisi ahlul hadis. Naam, di sisi mereka kitab tarikh adalah kitab tarajum rijal. Jadi kitab tarikh itu adalah kitab yang merupakan salah satu jenis dari kitab-kitab biografi para rawi. Yubayyin fih, mereka menjelaskan dalam kitab tarikh ahwal ar-rijal, keadaan apa para rawi, ya, jarhan wa ta'dilan, ya, apakah rawi tadi majruh, ya, tercacati, atau ya mu'addal, ya, dia terekomendasi hafalannya, keadilannya. Nah, baik. Inilah kitab-kitab tarikh. Termasuk yang akan kita pelajari, ya, pada kesempatan kali ini, ya, yaitu kitab tarikh Baghdad. Kita akan mempelajari kitab ini insyaallah ta'ala. Nah, kitab tarikh Baghdad. Demikian judul kitab ini. Ya, tarikh Baghdad. Adapun muallifnya, ya, penulis dari kitab ini, ya, ma'ruf, ikhwan, Abu Bakar Ahmad bin Ali ibn Sabit al-Baghdadi, ma'ruf dengan al-Khatib al-Baghdadi. Abu Bakar Ahmad ibn Ali ibn Sabit al-Baghdadi. Beliau meninggal pada tahun 463 Hijriah. Arba'umi'ah wa salasah wa sittun lil hijrah. Naam. Dan Al-Khatib ma'ruf, ikhwan. Banyak sekali tulisan-tulisan beliau di dalam ilmu hadis. Ya. Baik di dalam ilmu riwayah, ya, dalam ilmu mustalah, ya. Hampir tidak ada salah satu fan dari funun ilmil hadis kecuali Al-Khatib kataba fi. Kecuali Khatib menulis. Nah. Namun ya, kita tidak sedang mempelajari karya-karya khatib yang sangat banyak, ya. Kita khusus untuk ya mempelajari kitab ini, Tarikh Baghdad. Hanya sekedar mengingatkan bahwasanya beliau Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah ya ma'ruf dengan karya-karya beliau fi ilmi al-hadis, dalam ilmu hadis. Nah. Baik. Ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah. Kitab Tarikh Baghdad ya. Apa kandungan yang ada di dalamnya? Baik, kita dengar sendiri ucapan khatib. Maudhu'uhu, maudhu' kitab ini ya. Qala al-khatib fi muqaddimatih. Al-khatib berkata di dalam muqaddimahnya. Nah, dalam muqaddimah kitab beliau Tarikh Baghdad, beliau mengatakan hadza kitabu tarikh Madinatis Salam. Hadza, ini adalah kitabu tarikh, kitab tarikh Madinatis Salam, Madinah As-Salam, yakni Baghdad maksudnya. Hadza kitabu tarikh Madinatis Salam wa khabaru atau wa khabari binaiha, dan berita tentang pembangunan ya, atau bangunan-bangunan yang ada pada Baghdad. Wa dzikri kubara'i nuzzaliha, dan disebutkan kubara, para pembesar, nuzzaliha, orang-orang yang ya tinggal di Baghdad. Wa dzikri waridiha, dan disebutkan juga orang-orang yang datang ke sana. Nah, wa tasmiyati ulama'iha, dan juga ya penyebutan nama ulama-ulama di Baghdad. Dzakartu min dzalika ma balaghani ilmuhu. Dzakartu min dzalik, saya sebutkan itu semuanya tentang negeri Baghdad, tentang para pembesar-pembesar yang ada di sana, para ya pengunjungnya yang tinggal di situ. Ya, para ulama'nya, saya sebutkan itu semuanya. Dzakartu min dzalika ma balaghani ilmuhu, sebatas ilmu yang sampai kepadaku. Wantahat ilayya ma'rifatuh. Naam. Dan apa yang aku telah sampai ya pengetahuan tentangnya. Jadi dari sini bisa kita simpulkan maudhu' kitab ini. Jadi kitab ini ya, kalau antum lihat, bukan hanya para perawi hadis saja ya, termasuk para ulama'nya, perawi hadisnya ya, orang-orang yang datang ke situ, minal muluk, bisa jadi namanya dimasukkan ke dalamnya ya. Taib. Dan dari kalimat ma balaghani ilmuhu wantahat ilayya ma'rifatuh, ini menunjukkan bahwasanya beliau berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan informasi tentang rawi yang ada. Ya. Dan memang kalau kita lihat nanti, kita akan saksikan ketika ada rawi yang mukhtalaf fih, ya, ada rawi yang diperselisihkan tentang derajatnya, pun beliau sebutkan khilaf itu. Qala fulan. Nah, rawi ini misalnya dhaif. Ada yang mengatakan shaduq, ada yang mengatakan ya selain itu. Al-Khatib yadhkur al-khilaf fi hadzal rawi. Beliau sebutkan khilaf rawi tersebut. Naam. Kemudian beliau tidak membiarkan qurra untuk menyimpulkan sendiri. Tetapi beliau ja'a bil khulasah. Ya, beliau di akhir tarojum biasanya menyebutkan kesimpulan tentang derajat rawi ini menurut beliau. Berarti di sini beliau betul-betul berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan penilaian terhadap apa? Ya, rawi tadi. Nah, jadi dari ucapan khatib ini menunjukkan beliau serius, ya, bersungguh-sungguh, semaksimal mungkin. Ya. Karena beliau mengatakan, dzakartu min dzalika ma balaghani ilmuhu wantahat ilayya ma'rifatuh. Ya. Nah, kalau beliau tidak punya informasi, ya beliau tulis batas yang beliau ketahui. Kalau beliau punya ilmu tentang khilaf, tentang rawi ini, beliau sebutkan khilaf yang ada padanya. Nah, wallahu a'lam. Wa qala aidan, beliau juga berkata di dalam muqaddimah, masih dalam muqaddimah, hadhihi tasmiyatul khulafa. Ini adalah penyebutan nama-nama khulafa. Ya, khulafa para gubernur, ya, wal asraf, para pemuka-pemuka, wal kubara, ya, para pembesar, wal qudhat, para qadhi, hakim, wal fuqaha, dan juga para ahli fikih, wal muhaddisin, wal qurra, ya, ahli qiraah, waz zuhad, was sulaha, orang-orang saleh, wal mutaaddibin, dan para mutaaddib, ya, para mudarris demikian, was syu'ara, dan para ahli syair, min ahli Madinatis Salam. Min ahli Madinatis Salam. Alladzina wulidu biha. Ila akhiri kalam al-khatib. Nah. Artinya, yang disebutkan di sini bukan hanya ahli hadis. Nah. Yang lainnya juga. Ya. Mungkin zuhad, ahli zuhud, ya, qurra, ya, atau yang lain. Nah, wabillahi taufiq. Taib, balagat tarajumuh, ya, balagat tarajumuh, terjemah atau biografi yang ada pada kitab beliau ini mencapai, ya, 7831. Sabu alaf wa samanu mi'ah wahid wa salasun terjumah. Ada as-saqit, selain dari yang saqit, yang apa namanya, yang terluput mi fi an-nuskhah al-matbu'ah. Ya, karena ada terjumah yang tidak tercantum di situ. Ya, ya, ini namanya saqit. Satu, ya, tidak tertulis. Minha 5000 terjemah minal muhaddisin. Di antara 7831 itu 5000-an kurang lebih adalah biografi muhaddisin. Nah, biografi apa? Muhaddisin. Wabillahi taufiq. Nah, antum bisa bayangkan, ikhwan, Baghdad ini berarti kota ilmu memang. 5000 muhaddisin. Baik. Ada jumlah yang banyak ini. Jumlah yang sangat banyak. Baik. Nah, ini kurang lebih, ikhwan, tentang isi dari buku ini. Ya, jadi kitab Tarikh Baghdad ini mengumpulkan tarojum, ya, itu semuanya. Ya. Jadi tidak hanya mengkhususkan muhaddisin, termasuk di dalamnya juga apa? Al-Khulafa, Wal-Kubara, Wal-Kubat, ya, disebutkan juga, ya, dan jumlahnya cukup banyak di sini. Nah, baik, kitab ini, ikhwan, Tarikh Baghdad, ya, adalah kitab yang paling, ya, besarnya dari kitabnya Khatib. Ya. Huwa awsa'u kitabin ullifa fi rijali ahli Baghdad. Huwa awsa' kitabin ullifa fi rijali ahli Baghdad. Ini adalah kitab yang paling luas yang mengumpulkan, ya, para perawi hadis dari ahlul Baghdad. Dan kitab ini adalah kitab terbesar yang dimiliki oleh Khatib al-Baghdadi rahimahullah. Naam. Wabillahi taufiq. Ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah. Kitab Khatib ini, ya, antum bisa melihat sendiri insyaallah taala. Nah, kita coba, ikhwan, sebutkan beberapa hal yang terkait dengan manhaj beliau, ya, manhajuhu fi, manhajuhu fi kitab tarikh. Nah, ini yang mungkin penting, ya. Banyak sebenarnya yang terkait dengan manhaj beliau, namun kita pilih beberapa apa namanya, beberapa hal yang kita butuhkan. Naam. Baik. Beliau mengatakan min kalamihi kullama dzakartu fit tarikh rajulan. Kullama dzakartu fit tarikh rajulan. Ukhtulifat fihi aqawilun nas. Kullama dzakartu fit tarikh rajulan ukhtulifat fihi aqawilun nas fil jarhi wat ta'dil fat ta'wilu ala ma akhartu wa khatamtu bihi tarjumah. Baik, beliau mengatakan kullama dzakartu fit tarikh, setiap kali saya menyebutkan di dalam kitab tarikh Baghdad ini rajulan, seorang rawi yang ukhtulifat fih, diperselisihkan. Naam, atau naam diperselisihkan tentang pendapat-pendapat ulama tentang apa? Rawi ini, ada yang menjarh, ada yang menta'dil, fi jarhi wa ta'dil, fat ta'wil, ya, maka yang menjadi rujukan, patokan, ya, naam, yang menjadi kesimpulan beliau adalah ala ma akhartu wa khatamtu bihi tarjumah, ya, apa yang aku sebutkan di akhir, ya, tarjumah biografi tadi. Baik, baik. Kemudian di antara manhaj beliau yasuqul khatib. Nah, yasuqul khatib ar-riwayat wal ma'lumat. Jadi di antara kelebihan buku ini, al-khatib yasuqu ar-riwayat wal ma'lumat allati yuqaddimuha 'anil ruwat bil asanid. Nah, al-khatib ketika menyebutkan, ya, riwayat tentang informasi hal-hal yang terkait tentang rawi, ya, yasukuha bimada bil asanid. Yasukul khatib ar-riwayat wal ma'lumat allati yuqaddimuha 'anil ruwat bil asanid, dengan sanad. Berarti sanadnya beliau. Nah, dengan sanadnya beliau. Wa ma yanquluhu minal kutub. Adapun apa yang beliau nukilkan dari kitab, nah, mungkin beliau mengambil dari bukunya Hamzah ibn Yusuf As-Sahmi, seperti yang kemarin kita sebutkan, ya, atau mungkin dari bukunya apa namanya, para ulama sebelumnya, dari bukunya Ibn Mubarak, kitab tarikh, atau Lais ibn Sa'd, ya, As-Syami yang juga punya kitab tarikh. Nah, seandainya beliau mengambil atau menukilkan dari kitab, ya, atau masadir, ya, yang kuluhu bil isnad ila muallifiha, ya, wa ma yang kuluhu minal kutub, dan apa yang beliau nukilkan dari kitab, wal masadir, dan sumber-sumber, ya, sumber-sumbernya, masadir, yang kuluhu bil isnad, beliau tetap juga menukilkan dengan sanad, tapi tidak sampai kepada qail, ya, ila muallifiha, hanya sampai kepada apa? Muallifnya saja. Nah, baik. Nah, misalnya beliau menukilkan ucapan dari sebuah kitab. Nah, hanya sekedar misal saja, misal dari Su'alat al-Ajuri, nah, li Abi Dawud. Nah, baik. Kemudian Abu Dawud masih menukilkan dari yang lain. Maka beliau hanya menyebutkan kalam tentang rawi tadi hanya sampai kepada Al-Ajurri. Hanya sampai kepada apa? Al-Ajurri. dan tidak menyebutkan sanad sampai kepada al-qail, tetapi hanya kepada mu'allifi al-kitab. Nah, baik, artinya ikhwan, keabsahan hukum jarh dan ta'dil tentang rawi tadi ya juga bisa diteliti lagi, karena beliau menyebutkan dengan apa? Dengan sanad, menyebutkan dengan sanad. Nah, wabillahi taufiq. Berikutnya ikhwan, walam yaqtasir ala naqli aqwalil a'immah, beliau tidak mencukupkan atau tidak sebatas ala naqli aqwalil a'immah, tidak sebatas ya menukilkan aqwal a'immah firwat di dalam rawi, bal asdara ahkamahul khasah fihim, beliau tidak sebatas menukilkan aqwal para a'immah tentang rawi, bal bahkan asdara, beliau mengeluarkan hukumnya beliau, khasah fihim. Ini beda ya dengan yang tadi, yang pertama yang kita sebutkan, kullama dzakartu fi tarikh rajulan ukhtulifat fihi aqawil. Naam. Baik, beda ini. Kalau yang di atas terkait dengan apa? Aqwal a'immah. Ya. Kalau ini ya enggak mesti harus apa namanya? Enggak mesti harus terjadi khilaf di situ. Naam. Walam yaqtasir ala naqli aqwalil a'immah fi ruwat bal asdara ahkamahul khassa fihim. Naam. Wali ahkamihi ala ruwat ahamiyah kabirah. Dan hukum-hukum beliau ala ruwat atas rawi itu memiliki ahamiyah kabirah, memiliki nilai yang sangat penting. La siyama terkhusus fi man kana fi tabaqatihi. Terkhusus rawi yang ya berada pada tabaqahnya beliau ya, masih di derajatnya beliau, sezaman dengan beliau, hukumnya beliau ini sangat penting. Au tabaqati syuyukhihi, atau tabaqah syekhnya beliau. Au qablahum, atau sebelum syekhnya beliau. Mimman ja'u ba'da syuyukhil a'immatis sittah, au qablahum, atau yang datang sebelum syekhnya beliau, mimman ja'u, yang datang sesudah syekh-syekhnya a'immah as-sittah. Ah, berapa tabaqah berarti ikhwan? Tiga tabaqah. Terutama tiga tabaqah ini ya. Kitab Khatib ini sangat penting. Berbicara tentang rawi yang setabaqah dengan beliau, sezaman dengan beliau. Ya. Beliau meninggal tahun berapa tadi? 463. Iya kan? Artinya beliau mungkin berbicara tentang rawi-rawi di zaman-zaman itu. 450 ya, 460 ya. Pokoknya masih setobakot dengan beliau yang meninggal di tahun-tahun itu. Ya, sebelum beliau tentunya. Ya. Atau tobakoh syekhnya siapa? Al-Khatib. Ya, tobakohnya Syekh Khatib ya tahun berapa? Tahun 400-an ya. Mungkin ya. Dan itu masih apa namanya, tabaqah gurunya beliau. Atau tabaqah syekhnya, syekhnya apa? Syekhnya Khatib. Tapi masih setelah apa? Ashab Kutubu Sittah. Masyayikh Kutub apa? Sittah. Yang itu jelas tidak mungkin kita dapatkan. Seperti dalam kitab Taqrib. Ya, kitab Tahdhibut Tahdhib. Tahdhibul Kamal. Atau Al-Kamal. Ya, tidak mungkin kita dapatkan rawi-rawi tadi. Atau sangat berat untuk kita dapatkan. Ya, mungkin di antara mereka ada yang umurnya panjang. Ya, mungkin bisa ditemukan. Ya. Baik. Yang lainnya meninggal tahun 300 misalnya. Dia sampai tahun ya, setelahnya. Nah, ya mungkin saja. Cuman ini mungkin sesuatu yang tidak banyak. Nah. Nah, jadi kurang lebih demikian ikhwatil kiram rahimakumullah, ini beberapa maklumat muhimmah, ya, beberapa maklumat yang sangat penting terkait dengan apa? Tarikh Baghdad, agar kita bisa mengambil apa? Faedah, agar kita bisa mengambil faedah, ya. Jadi tarikh Baghdad ini, ya, sangat-sangat bermanfaat bagi kita semuanya terkait dengan para rawi, terutama yang apa? Yang datang sesudah masyayikh ashab kutubus sittah. Ini pertama, kemudian juga beliau jama' aqwal. Nah, beliau berusaha mengumpulkan apa? Aqwal, ya. Dan beliau juga berarti memperhatikan mana yang sahih dan mana yang tidak. Nah, misalnya dalam atau ketika membahas seorang rawi, ya, terkadang terjadi khilaf antara yakni hukum seseorang kepada seorang rawi terkadang tidak sama. Ya. Sama-sama yang berkata Abu Daud misalnya. Tapi beda hukumnya beliau tentang seorang rawi. Nah, di sini beliau sudah memberikan informasi kepada kita bahwasanya kalau ada aqawilin nas ikhtalafat, maka beliau ya menjadikan yang terakhir itulah yang apa? Ya, yang menjadi patokan. Dan beliau juga memberikan hukum sendiri ya dari beliau. Yang ini tentunya hal yang sangat penting untuk kita ambil faedah darinya. Ini wallahu a'lam bishawab ya, sedikit terkait dengan apa namanya? Tarikh Baghdad. Adapun rinciannya antum bisa melihat sendiri namanya. Baik, tertib dari kitab ini bagaimana ini sebelum kita sebutkan ya, namun sebenarnya itu bisa dipelajari dari apa namanya? Dari kitab tarikh. Barangkali kita sebutkan atau kita baca. Baik. Saya baca sedikit ikhwan ya. Sebagai contoh misalnya. Ada rawi yang bernama atau ada tarjumah yang bernama Muhammad Ibn Husain Abu Umar Al-Bustami. Muhammad Ibn Husain Abu Umar Al-Bustami. Ini disebutkan dalam Tarikh Baghdad juz yang kedua halaman 247. Nah, qala al-Khatib Muhammad Ibn Husain Ibn Muhammad Ibn Al-Haytham Abu Umar Al-Bustami Al-Wa'il Al-Faqih ala madhhab Syafi'i wali qadha Naisabur وقدم بغداد وحدث بها عن أحمد ابن عبد الرحمن ابن الجارود الرقطي. Nah, disebutkan tentang Muhammad ibn Husain, ya, beliau sebutkan nasabnya Muhammad ibn Husain bin Muhammad ibn al-Haytham, disebutkan kunyahnya Abu Umar al-Bustami al-Wa'idh, seorang yang biasa memberikan apa nasihat al-faqih ala madhab mana al-Syafi'i wali qadha Naisabur, beliau qadhi di mana Naisabur. Baik. Wa qadima Baghdad. Berarti beliau bukan lahir di mana? Di Baghdad. Tetapi qadima Baghdad. Ya. Wa haddatha biha. Dan beliau mengajar ilmu di sana. Di Baghdad. Yani menyampaikan hadis di Baghdad. An Ahmad bin Abdurrahman ibn al-Jarud al-Raqqi. Yani guru-gurunya berarti. Menyampaikan hadis dari Ibnu al-Jarud al-Raqqi. Wa Sulaiman bin Ahmad al-Tabarani. Wabi Abu Abi Bakar al-Asbahani wa Ahmad ibn Mahmud ibn Kharzad al-Ahwazi. Nah, taib. Ini disebutkan guru-guru beliau. Wabillahi taufiq. Kemudian di sini ya, disebutkan riwayat dari beliau namanya. Nah, sebuah hadis untuk bisa baca sendiri ya. Qala Syekh Abu Bakar, setelah disebutkan hadis ya. Qala Syekh Abu Bakar wal Khatib. Hadha al hadis mawdhu'ul matan. Hadis yang disebutkan di atas tidak saya baca. Mawdhu'ul matan murakkabun ala hadha al isnad. Wa kullu rijalihi mashhurun ma'rufuna bisidqi illa ibn al-jarud fa innahu kadzdzab walam yaktubuhu illa min hadithihi. Nah, ternyata Syekh juga memberikan hukum tentang apa? Hadis. Nah, dia menyebutkan contoh hadis dan menyebutkan hukum. Nah, di akhir pembahasan biasanya menyebutkan tentang wafat. Ya, tuwfiya Abu Umar Al-Bustami bin Naisabur fi sanati 47. Taib, meninggal pada tahun 407. Ya, 407. Nah. 407. Berarti ini tabaqah apa namanya? Setelah ashab kutub mada sita. Naam. Wabillahi taufik. Naam. Mungkin ini perlu untuk dibaca ya, agar kita bisa mendapatkan amsilah ya. Amsilah terutama yang tadi kita sebutkan ya, terkait dengan apa namanya? Rawi-rawi yang mukhtalaf fi. Nah, mungkin kita akan coba baca pada kesempatan yang akan datang. Tapi maklumat ini saya rasa cukup ya untuk sedikit mengenal tarikh Baghdad ya. Dan kita masih tersisa satu pembahasan ya, yaitu terkait dengan tertib hadzal kitab ya, tertib kitab ini, dan mungkin beberapa contoh dari terjemah akan kita baca pada kesempatan yang akan datang. Nah, mudah-mudahan yang sedikit ini berfaedah dan bermanfaat. Wassallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.